Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi wa mawalah, amma ba'da. Maka ya ikhwah, ya semoga Allah memberikan izzah Islam kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidul lughatil arabiyahnya juz yang pertama, yaitu qaid nahu, sampai di halaman yang saya enggak ingat. Sampai halaman. Enggak, karena kemarin enggak jadi. Iya, iya. Naif fa'il ya. Baik, naif fa'il. Karena naif fa'il. Mana? Oh, ini dia. Ya, baik. Naibul fa'ili. Ya, seperti biasa ya, sistem ataupun metodenya beliau di dalam menjelaskan ataupun menyusun kitabnya itu menggunakan poin-poin gitu ya. Jadi poin ta'rif, poin ini. Ya, Masya Allah, menurut saya juga cukup sistematis dan akhirnya mudah ya. Ya, tapi masalah mudah ini memang relatif. Bagi sebagian talib, ya metode seperti ini mudah. Bagi sebagian talib yang lainnya, mungkin metode seperti Ibnu Al-Ajrum yang mudah, ya memang itu sifatnya relatif lah. Relatif mudah lah. Nah, kalau saya pribadi, ya saya ngerasa ini cukup mudah ya. Cukup, apa namanya itu ya, lebih mudah bagi saya yang bodoh ini ya, lebih mudah saya pahami ketimbang Matan Jurumiyah malahan ya, menurut saya pribadi ya. Jadi kalau Matan Jurumiyah itu mungkin lebih kepada mesti ada guru yang ngajarin gitu. Tapi kalau yang ini, barangkali dibaca sendiri sebenarnya bisa gitu. Tapi apapun ceritanya tetap harus ada basic. Nah, demikian. Pertama, poin pertama, naibul fa'ili, berarti ini poin ta'rif ya. Ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli. Wa yahillu atau wa yahallu? Halla ya hallu. Aduh, enggak ingat saya lah. Sepertinya ya hallu, Karena soalnya isim makan dan isim zamannya kan mahallun, la mahalla lahu. Jadi kayaknya ya hallu ya. Tapi coba dipastiin lah di kamus ya. Rujuk. Iya, rujuk. ya hallu. Oh, bisa juga. Iya, karena mahal bisa. Iya, benar ya hallu ya. Iya, ya hallu benar, ya hallu. Ya, baik, masyaallah. Udah dandah, kenapa enggak bilang dari tadi? Baik, wa yahullu mahallal fa'ili ba'da hadfi. Nah, ini dia. Jadi naif fa'il itu adalah sebuah isim yang berarti bukan fi'il dan huruf, marfu yang berarti naif fa'il enggak akan pernah terjadi yang i'rabnya nasab, enggak akan pernah terjadi yang i'rabnya jar. Yaqau ba'da fi'lin mabniin lil majhuli. Jadi kalau dia terletaknya setelah fi'il ma'lum, maka tidak akan mungkin dinyatakan sebagai naib fa'il. Atau kalau terletaknya sebelum fi'il mabni lil majhul, ya bukan setelah tapi terletaknya sebelum fi'il mabni lil majhul, juga enggak akan dinyatakan sebagai naib fa'il. Karena naib fa'il ya qau ba'da fi'lin mabniin lil majhuli wa yahillu mahallal fa'il. Dan kondisinya, esensinya dia menempati tempatnya al-fa'il. Ya, wa yahillu mahallal fa'il. Ya, menempati tempatnya fa'il ba'da hadfi, setelah pembuangan. Maksudnya setelah pembuangan si fa'il. Adapun kenapa fa'il ini dibuang, barangkali mungkin ada dijelaskan beliau nanti ya. Jadi kita baca aja dulu. Oh iya, ini dia ada deh. Wa hadful fa'il. Nah, ini langsung dijelaskan oleh beliau ya. Jadi kan setelah pembuangan fa'il, loh kok fa'ilnya dibuang kan begitu. Nah, maka dijawab oleh beliau, wa hadful fa'ili yakunu imma lil ilmi bih awil jahlu bih. Imma lil ilmi bih awil jahli bih. Nah, jadi pembuangan fa'il itu bisa jadi karena ya sudah sangat-sangat diketahui. Bisa jadi karena memang gak tahu juga. Itulah sebab pembuangan fa'il. Ya, bisa jadi karena sudah diketahui, bisa jadi karena gak tahu. Awil khauf minhu, atau karena takut, khawatir akan hal tersebut. Ya, dikhawatirkan dari penyebutannya. Ya, kan gitu ya, khawatirnya mungkin ngejaga nama baik atau sebagainya lah, macam lah kan gitu. Intinya awil khauf minhu, aw alaihi, atau takut, memang takut kan gitu ya. Nah, demikian. Yang khawatir yang minhu atau yang alaihi ya, lupa saya, khawfa'ala atau khawfa'an. Coba lihat dulu yang takut beneran gitu, maksudnya takut sama dia gitu, kayaknya khaufa min ya. Khaufa ala ini yang khawatir terhadap dia. Iya benar. Ya, khaufa ala itu khawatir terhadap dia, sementara khaufa min itu takut ya. Khaufa min yang takut, khaufa ala yang khawatir. Ya, jadi khaufa min itu takut, khaufa ala baru khawatir. Nah, demikian. Jadi khawatir terhadap dia ya, misalkan menjaga nama baiknya, ya itu kekhawatiran kan, berarti khaufa alaihi atau khaufa minhu, ya karena memang takut sama dia gitu. Nah, demikian. Misal huzimal aduwwu, ya huzimal aduwwu, al aduwwu naif fa'il marfu' bid dhamma. Wa aslul jumlati hazama jaysunal aduwwa, itulah asli jumlahnya. Wa aslul jumlati hazama jaysunal aduwwa. Falamma hudifal fa'il, tatkala dibuang fa'ilnya yaitu jaysuna lil ilmi bi, karena udah jelaslah itu dia kan, udah jelaslah jais yang menjadi fa'il ya, lil ilmi bi, dengan alasan sudah diketahui, bunyal fi'il lil majhul, maka dibentuklah fi'ilnya menjadi fi'il lil majhul. Wa halal maf'ul bi, wa halal maf'ul bihi mahallal fa'ili, kemudian maf'ul bihnya pun menempati tempat si fa'il tadi yang sudah dibuang. Kan demikian. Wa yusamma, lalu dinamakanlah si maf'ul bihnya tadi menjadi naif fa'il. Wa summiya naif fa'il, dan kemudian dinamakanlah dia naif fa'il. Ahsantum. Nah, demikian ikhwah. Ini tentang ta'rif naif fa'il. Jadi itulah esensi daripada naif fa'il. Jadi naif fa'il itu sebenarnya adalah maf'ulun bih yang menempati tempatnya fa'il. Karena pada saat itu dia berubah menjadi subjek. Ya, demikian. Al-fi'lu, yang poin kedua, al-fi'lu yakunu imma muta'addiyan ay lahu maf'ulun bihi wahidin aw akthar. Kok wahidin? Afwan. Ay lahu maf'ulun bihi ay wahidun aw aktsaru. Wa imma laziman ay laysa lahu maf'ulun bihi. Nah, fi'il ini, ya, fi'ilnya ini, fi'il yang dibangun ya lil majhul, bunya lil majhul tadi, itu bisa jadi berupa fi'il muta'addi, bisa jadi berupa fi'il lazim. Yang dimaksud dengan fi'il muta'addi, ya fi'il yang punya maf'ulun bih satu ataupun lebih. Ay lahu maf'ulun bihi wahidun aw aktsaru. Wa imma laziman, yani ay laisa lahu maf'ulun bih. Enggak punya maf'ulun bih. Jadi berarti definisi muta'addi adalah lahu maf'ulun bihi wahidun aw aktsar, lazim adalah laisa lahu maf'ulun bih. Itulah definisi daripada lazim dan muta'addi. Wallahu a'lam. Kemudian ada rincian lebih lanjut terkait poin nomor 2 ini. Al-alif. Fa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun wa hudifa al-fa'il rufi'a al-maf'ul rufi'a al-maf'ul bihi ala annahu na'ib ala annahu na'ib fa'ilin kama fil mithal as-sabiq. Lalu tatkala fi'ilnya itu punya maf'ulun bih satu, punya satu maf'ulun bih ya kalau bahasa kita, punya maf'ulun bih yang satu atau punya satu maf'ulun bih, karena memang bahasa Arab begini ya, contohnya saya punya satu kitab, li kitabun wahidun, punya kitab yang satu kan, namun bahasa Indonesia saya punya satu kitab, bahasa Arab memang demikian, jadi li kitabun wahidun. Nah, makanya di sini juga lahu maf'ulun bihi wahidun wa hudhifal fa'il, lalu dan dibuang fa'ilnya, rufi al maf'ulu bihi, maka dirafakkanlah maf'ul bihnya ala annahu sebagai naib fa'il, ala annahu naibu fa'ilin ya, sebagai naib fa'il. Ala annahu itu kalau diterjemahkan sebagai, sebagai kalau diharfiahkan atas dasar bahwa dia itu sebagai, bahwa dia itu adalah naib fa'il, begitulah dia kalau diharfiahkan. Namun kita langsung katakan ala annahu naiba fa'ilihi, naiba fa'ilin, jadi sebagai fa'il. Seperti misalkan marfu'un, marfu'un alal ibtida ya. Jadi dia dirafa'kan sebagai mubtada. Marfu'un alal istisna, dia dirafa'kan mansubun alal istisna, dia dirafa'kan sebagai mustasna atau karena alasan istisna. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kama fil mithal as-sabiq, sebagaimana contoh yang sebelumnya. Yang nomor 2, ba al ba. Wa idza kana al-fi'lu lahu aktsaru, ya wa idza kana al-fi'lu lahu aktsaru min maf'ulin bihi wa hudhifa al-fa'ilu fa innal maf'ula bihi al-awwala yurfa'u 'ala annahu na'ibu fa'ilin wa yabqa ghayruhu mansuban. Lalu yang kedua, Dan tatkala fiilnya itu punya lebih dari satu maf'ulun bih, lalu dibuang fa'ilnya, ya, jadi tatkala si fiil punya lebih dari satu maf'ulun bih, lalu dibuang fa'ilnya, maka sesungguhnya maf'ulun bih yang pertamanya lah yang dirofakkan sebagai naif fa'ilnya. Jadi yang kita jadikan naif fa'ilnya adalah maf'ulun bih yang pertama. Itulah yang kita jadikan, ataupun yang menempati tempat fa'il. Sementara yang sisanya, wayabqa ghairuhu mansuban, dan sisanya biarin nasab. Sebagai apa? Alal maf'uliyah, ala annahu maf'ulun bih. Demikian. Wayabqa, iya, wayabqa, baqiya yabqa. Ada juga baqiya yabqi, ya. Ada dua itu, ya. Iya, memang ada dua. Contoh, u'tiyan najihu jaizatan. An-najih naib fa'il marfu'un bil dhammah, jaizatan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Wa aslul jumlah a'tal muallimu. A'tal muallimun najiha jaizatan. Nah, karena an-najiha lah yang maf'ulun bihi yang pertama, maka itulah yang menempati tempat si fa'il saat dibuang fa'ilnya. Falamma hudifal fa'il wa huwa al-muallim, halal maf'ul, ya, jadi penjelasannya udah ada dari beliau rupanya. Halal maf'ulu bihi al-awwalu mahallahu. Yani ay mahallal muallim. Jadi halal maf'ulu bihi al-awwalu mahallal muallim wa huwa najih. Dan yang maf'ulun bih pertama yang menempati tempat al-muallim adalah najih, wa huwa najih. Jadi huwa kembali kepada al-maf'ulu bihi al-awwalu. Wa baqiya al-maf'ulu bihi tsani, ya, wa baqiya al-maf'ulu bihi tsani, ya, ini aslinya apa? Al-thaniu, tapi lithiqal, ya, ala na'tiyah, mansuban wa huwa jaizatan. Dan sisalah maf'ul bih yang keduanya dalam keadaan dinasabkan, dan maf'ul bih yang keduanya itu adalah jaizatan. Ya sudah, demikian. Al-jim, wa idza kana al-fi'lu laziman. Jadi tadi yang pertama kita bahas fi'ilnya mutaaddi tapi punya satu maf'ul bih. Kemudian yang kedua, fi'ilnya mutaaddi tapi lebih dari satu maf'ul bih. Maka itu ketentuannya, ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana jika fi'ilnya lazim? Karena kan berarti laisa lahu maf'ulun bih. Kan begitu. Baik, wa idza kana al-fi'lu laziman wa hudifa fa'iluhu wa bunyal fi'lu lil majhuli jaza an yakuna na'ibal fa'ili masdaran aw dharfan mutasarrifan aw jaran wa majruran. Dan tatkala fi'il yang di tatkala fi'ilnya itu lazim lalu dibuang fa'ilnya, loh, kok bisa fi'il lazim fa'ilnya dibuang, padahal kan enggak ada yang mampu menempati fa'ilnya, kan begitu. Namun penjelasan beliau di sini, lalu fi'ilnya fa'ilnya dibuang dan kemudian dibentuk fi'ilnya menjadi fi'il lil majhul, maka bisa naif maka yang menjadi naif fa'ilnya bisa berupa masdar, bisa berupa dzaraf, bisa dzaraf mutasarrif, ya, bisa berupa dzaraf mutasarrif, bisa pula berupa jar dan majrur. Demikian. Jadi jaza ayyakuna, ya. Jadi bisa saja yang menjadi naif fa'ilnya adalah masdar atau dzaraf atau mutasarrif atau jar dan majrur. Contohnya kayak apa? Misal yutanazzahu fil hadaiqi. Yutanazzahu fil hadaiqi. Maka ungkapan fil hadaiqi jarun wa majrurun naibu fa'ilin. Begitu dia. Walau ini unik terdengarnya, tapi demikianlah penjelasan dari beliau, ya. Enggak pakai kalimat? Pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau di kalam ini kita nazahu fil hadaiqi. Tepat pakai kalimat pasif, ya? Kebun dibersihkan di kebun itu. Dibersihkan di kebun itu. Ya, kita begitu, ya. Jadi dibersihkan di kebun tersebut. Yutanazzu enggak bertamasya, ya? Yutanazzu tanazzah. Coba lihat tanazzah. Bertamasya, ya? Bertamasya itu pergi yang bisa. Oh iya, benar. Iya. Nah, jadi berarti yutanazzahu fil hadaik. Jadi dipiknikin ya. Oh, iya, dipiknikin di kebun gitu loh, di taman. Ya, jadi dipiknikin di taman gitu. Ya di apa namanya? Tamannya dijadikan tempat piknik. Iya, dijadikan tempat piknik, begitulah dia. Jadi dipiknikin di taman. Nah, demikian. Jadi memang tetap biasanya tetap kita majhulin. Maksudnya kalau dia misalnya pakai kalimat pasif juga tuh enggak, karena dia enggak punya saya feel-nya lazim gitu lakunya. Enggak, kenapa saya bilang tadi saya bilang bahwa ketika di bahasa Indonesia kan tetap menggunakan kalimat pasif? Karena soalnya di bahasa Indonesia juga ada yang kayak begitu. Iya, karena saya pernah nemu, makanya tadi mau saya cari ini. Apa ya contohnya ya? Jadi kita menggunakan kalimat pasif, tapi kita nggak nemu di situ naib fa'ilnya. Yang ada justru ya itu tadi cuma keterangan doang. Misalnya kayak gimana ya? Apa misalnya ya? Nggak lupa pula saya. Nanti lah kalau misalkan saya nemu ya, karena nggak ini kan. Biasanya saya kalau misalkan perkara-perkara gitu tuh saya simpan, saya ingat, nanti biar saya terangkan ke orang gitu. Ini lupa pula ini. Nanti lah insya Allah ya, nanti kalau pas ingat nanti saya. Karena saya pernah nemu bahasa Indonesia juga begitu. Kita menggunakan kalimat pasif, tapi kita gak nemu naib fa'ilnya. Yang ada cuma iya keterangannya doang. Nah cuma saya gak tahu apakah itu dalam bahasa Indonesia yang baku benar atau gak benar, gak tahu. Tapi itu ada di bahasa sehari-hari. Ya saya pernah nemu itu di bahasa kita sehari-hari. Masalah baku atau enggak bakunya itu saya enggak tahu ya. Cuma ada. Nah makanya tadi saya bilang ya pakai nerjemahnya pakai kalimat pasif aja. Karena kita akan paham. Soalnya di bahasa kita juga ada itu di bahasa sehari-hari ya. Masalah baku atau enggak bakunya saya kurang tahu. Karena kan apapun ceritanya dalam bahasa Indonesia itu kan harus ada subjek predikat ya. Sebenarnya mirip sama kayak bahasa Arab kan. Nah di sini subjeknya mana? Subjeknya fil hadaik. Memang lucu jadinya. Fil hadaik yang natabininya ini merupakan muta'alik ataupun keterangan kok bisa jadi subjek. Ya tapi seperti tadi ya kasusnya, memang ini kan dia berposisi halla mahalla mahallal fa'il kan gitu. Jadi dia sedang berposisi menempati tempatnya fa'il. Nah demikian. Ya wallahu alam. Ya, ini unik memang. Saya sendiri lama menerima perkara ini ya. Bahkan sekarang ini sebenarnya saya masih goyah dengan perkara ini. Ya terus terang aja saya masih goyah. Kenapa saya masih goyah? Kalau antum masuk ke celah kelemahan terkait permasalahan ini, saya nggak bisa jawab. Ya, cuma karena antum nggak tahu celah lemah kelemahannya di mana, jadi antum pun nggak bisa belum mengutarakan sisi kritisannya kan gitu. Namun kalau misalkan antum munculkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan celah kelemahan dari permasalahan ini, saya nggak bisa jawab. Tapi kenapa saya nggak bisa nolak juga? Karena ternyata perkara ini gak hanya datang dari beliau, tapi juga dari ulama mutaqaddimin. Pernah saya dapati demikian. Awalnya saya gak percaya dengan ini, ini kan orang belakangan aja nih. Ada pula naib fa'il berupa syibhul jumlah, kan gitu ya. Karena juga gak saya dapati di Ibnul Ajurrum yang ngomong kayak begini, kan gitu ya. Naib fa'il bisa berupa syibhul jumlah, bisa berupa apalagi tadi, dharaf mutasarrif ya, bayangin aja bisa berupa dharaf mutasarrif dan sebagainya. Ya wallahu'alam. Jadi begitulah dia. Nah jadi singkatnya ya, nantilah coba kita, saya pun masih dalam proses pengkajian tentang perkara ini untuk mengukuhkan permasalahan ini ya. Terutama bagi diri saya sendiri, karena saya sendiri pun masih bimbang ya. Walau gak bisa lagi nolak, kalau dulu saya nolak ya, saya nolak, ah ini gak ada ini saya. Ya, saya nolak perkara ini, bahkan saya bantah. Tapi karena begitu saya dapati ada dari kalangan atas kan, jadi ya saya akhirnya terdiam gitu. Walau saya masih berusaha mencari penjelasan lebih lanjut untuk mengukuhkan diri saya terhadap pemahaman ini. Wallahu a'lam. Ya mungkin Pak Saif ada tambahan barangkali terkait permasalahan ini atau pernah dengar juga tentang ini? Belum ya. Baik, demikian. Ya intinya begitulah penjelasan dari beliau ya. Lebih lanjutnya nanti yang kita kaji lagi ya di kitab-kitab yang lain. Wa aslul jumlah. Nah ini dia. Jadi asal kalamnya begini, yatanazzahun nasu. Jadi orang-orang pada camping kan gitu. Jadi orang-orang berkemping di hadaik. Nah, di hadaik dikempingin gitu loh. Jadi di hadaik dikempingin gitu loh. Jadi kan aslinya kan yatanazzahun nasu fil hadaik. Orang-orang pada camping di hadaik. Berarti kan di hadaik kan sebenarnya muta'alliq. Dan camping kan jelas enggak butuh objek, enggak butuh maf'ulun bih kan. Camping manusia camping ya udah selesai kan. Camping di mana? Di hadaik. Kan nah tapi anehnya kata camping ini bisa pula dipasifin gitu loh. Iya, bisa dimajhulin. Gimana ceritanya kan gitu kan ya. Tapi begitulah adanya. Nah, kemudian yang menjadi maf'ul naif fa'ilnya siapa? Nah, muta'alliqnya menduduki tempat si fa'il yang dibuang yaitu annas. Nah, jadi dengan kata lain berarti taman itu adalah tempat camping. Makanya ketika menerjemahkan ungkapan yutanazzahu fil hadaik, biasanya mereka cuma bilang taman itu adalah tempat camping. Jadi kalau bahasa kita begitu, walau dalam bahasa Arabnya yutanazzahu fil hadaik. Nah, jadi dalam kalau kita pakai siyak yang berbeda, al-hadaiqu ya al-hadaiqu makanut tanazzuh, gitulah kira-kira. Al-hadaiqu makanut tanazzuhin. Makanut tanazzuhin. Nah, begitu kira-kira. Jadi taman itu adalah tempat camping. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Namun menggunakan konteks ataupun siyak yang berbeda. Ini kan biasa ya. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa enggak pakai siyak itu aja sih, kan enggak membingungkan. Maksudnya siyak al-hadaiqu makanut tanazzuhi kan gitu. Kenapa enggak pakai siyak itu aja? Itu ya bebas-bebas saja. Kita enggak bisa tidak bisa mengintervensi ya, mengintervensi bahasa lain ataupun pengguna bahasa tersebut kan ya. Itu suka-suka dia, orang memang di bahasa dia punya banyak siyak ya apa boleh buat kan. Dan itu justru menunjukkan kayanya bahasa mereka, karena untuk satu maksud bisa banyak siyak, bisa banyak konteks kan gitu. Ya sebenarnya bahasa kita juga begitu kan, untuk banyak maksud ya, untuk satu maksud kita bisa menggunakan banyak siyak kan gitu. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam. Jadi kata beliau, wa aslul jumlah yutanazzahu an-nasu fil hadaiqi, falamma hudhifa al-fa'il wa huwa an-nas wa buniya al-fi'lu lil majhuli, lalu dibentuklah fi'ilnya untuk majhul kan begitu. Asbahal jaru wal majruru naiba fa'ilin, maka ketika itu jadilah ya, tapi enggak harus pagi ya. Ini maknanya enggak harus pagi, ini cukup jadi aja. Jadi sama seperti kita katakan saral jaru wal majruru. Jadi asbahnya bimakna sair ya, bimakna sara. Jadi jadilah jar dan majrurnya naib fa'il. Demikian. Contoh lain misalkan jalan-jalan apa? Tamasya ya. Tamasya ya, berjalan-jalan tamasya ya. Shinnya pakai shin yang iya pakai shin tafa'ala ya, berarti tamasya ya, benar tamasya kan. Lalu kita katakan, lalu ada ungkapan tamasyan nasu yaumal ahadi ya kan, begitu ya, tamasyan nasu yaumal ahadi. Nah, kemudian nas kita buang, lalu kita bentuk fiilnya menjadi fiil bil majhul, maka jadilah yutamasya yaumul ahadi. Nah, ini namanya dzaraf mutasarrif. Jadi yutamasya yaumul ahadi. Hari Ahad itu adalah hari bertamasya. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, ditamasyain itu hari Ahad ya. Kan gitu. Jadi hari Ahad ditamasyain gitu ya, dilakukan jalan-jalan gitu. Ya begitulah dia, wallahu a'lam. Jadi silakan antum lah. Saya pun enggak bisa bilang juga ya. Masalah nerjemahinnya ya harus pasif enggak, saya enggak bilang harus tadi, tapi ya kalau mau nerjemahinnya menggunakan bentuk pasif, saya kira kayaknya enggak terlalu bermasalah, karena saya pernah nemu dalam bahasa Indonesia yang kayak begitu, dalam bahasa sehari-hari ya, bukan bahasa baku, karena saya enggak tahu bahasa bakunya salah atau benar kan. Tapi kalau memang menurut kita, kalau kita terjemahin begitu orang enggak paham, ya silakan menggunakan terjemahan yang lain selama enggak lari dari maksudnya ya. Nah, demikian. Jadi yutamasya yaumul ahadi. Poin nomor 3. Yusammal fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lumi. Li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlati wa tali fa huwa ma'lumun. wa yusammal fi'lu ma'a naibil fa'ili mabniyan lil majhuli li anna fa'ilahu hudhifa fa sara majhulan. Fi'il bersama fa'ilnya, ya, fi'il bersama fa'ilnya itu dinamakan dengan mabni lil ma'lum. Fi'il bersama fa'ilnya itu dinamakan dengan pembentukan lil ma'lum, dibangun untuk ma'lum. Kenapa dinamakan dengan dibangun untuk ma'lum, dibentuk untuk ma'lum, ataupun pembentukan ma'lum? Li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlah. Karena fa'ilnya disebutkan di dalam jumlah. Wattali fahuwa ma'lumun. Maka dengan begitu, ya dia pun ma'lum, diketahui. Wattali fahuwa ma'lumun. Jadi dengan demikian, dia pun diketahui. Kenapa ya? Karena fa'ilnya disebutin kan, ya akhirnya apa? Jadi ketahui. Ungkapan wattali, ya ungkapan wattali itu sama seperti ungkapan fasara majhulan, ya, yang di bawah ya. Ungkapan wattali fahuwa ma'lumun sama seperti fasara majhulan. Wallahu alam. Wa yusammal fi'lu ma'a naibil fa'ili mabniyan lil majhuli. Dan fi'il bersama naib fa'il, dan fi'il bersama naib fa'il maka dinamakan dengan mabni lil majhul. Ya, kenapa fi'ilnya dinamakan dengan dibentuk lil majhul? Ya, jadi itu namanya ikhwah. Makanya nama yang benar seperti yang pernah saya sampaikan ke antum, fi'il madhi mabni lil majhul, fi'il mudhari mabni lil majhul, fi'il madhi mabni lil ma'lum, fi'il mudhari mabni lil ma'lum. Dan kata mabni yang dimaksudkan di sini bukan mabni maksudnya lawan mu'rab ya, bukan. Ya, karena fi'il mudhari-nya mu'rab, tapi tetap dinamakan fi'il mudhari mabni lil ma'lum begitu, atau mabni lil majhul, namun dia tetap mu'rab. Jadi maksud kata mabni di sini dibangun, bunia gitu loh, dibangun, dibentuk. Nah, jadi fi'il yang bersama naif fa'il itu dinamakan dengan, ya, fi'il yang bersama naif fa'il itu dinamakan dengan mabni lil majhul. Kenapa dinamakan demikian? Li'anna fa'ilahu hudhifa, karena fa'ilnya udah dibuang. Fasara majhulan, sehingga dia enggak diketahui. Begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin nomor 4, tataghayyaru suratul fi'li 'inda bina'ihi lil majhuli. Ya. Tataghayyaru suratul fi'li 'inda bina'ihi lil majhuli. Perubahan image, perubahan bentuk surah. Perubahan pembentukan. Jadi perubahan pembentukan fi'il. Surah itu masdar kan? Ya kan? Surah itu masdar. Masdar dari apa? Ikhwah. Benar enggak surah itu masdar? Gambar ya kan? Iya. Nah, itu bentuk apa itu? Surah itu. Coba kita lihat di kamus ya. Surah. Ada pula, enggak dibilang pula ini surah ini bentuk apa dari fi'il apa gitu. Enggak dibilang ini bentuk apa, bentuk masdar atau bentuk apa. Ya enggak dikasih tahu ya. Namun yang jelas demikian ya. Mana tadi? Tataghayyaru surah. Tataghayyaru suratul fi'li inda bina'ihi lil majhuli. Yani perubahan ataupun perubahan pembentukan fi'il ketika dibangun untuk majhulnya. Ya, ketika inda bina'ihi, ketika pembangunannya untuk majhulnya. Fal fi'lul madhi yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Ya, yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Didhammahkan yang pertamanya dan dikasrahkan huruf yang sebelum terakhirnya. Contoh Sona'an najjaru al-athatha. Suni'al athathu. Akrimil akramal muallimu al-faiza. Akramal muallimu al-faiza. Ukrimal faizu. Jadi dibamahkan yang pertama dan dikasrahkan huruf yang sebelum terakhir. Wa idza kana al-fi'lu, ya, wa idza kana al-fi'lu berarti ini masih perkara al-fi'lul madhi, ya, masih perkara al-fi'lul madhi. Wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'in dhumma thaniyah, ya, dhumma thanihi, ya, dhumma thanihi ma at-ta'i. Wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'in dhumma thanihi ma at-ta'i. Dan kalau misalkan si fi'il madhi tersebut diawali dengan ta, ya, si fi'il madhi tersebut diawali dengan ta, maka dibemahkan yang nomor duanya, ya, dibemahkan huruf yang keduanya bersama si ta-nya pula. Contohnya seperti tasallamat. Tasallamat. Nah, mana huruf keduanya? Sin. Maka dibemahkan sinnya bersama si ta-nya. Dibamahkan sinnya bersama si ta-nya. Begitu dia kaedahnya. Jadi akhirnya apa? Tusul limat al-ja'izah. Jadinya tusul limat al-ja'izah. Nah, namun yang terakhirnya tetap ya. Huruf yang sebelum terakhirnya tetap seperti yang kaedah pertama awal. Yaitu wa'yuk saruma qabla akhiri. Kemudian yang ketiga. Masih bercerita tentang fi'il madhi. Wa'idha kana ma qabla akhirihi alifan. Qulibat ya'an wa kusira ma qablaha. Ya, wa idza kana ma qabla akhirihi alifan qulibat ya'an wa kusira ma qablaha. Dan kalau seandainya huruf sebelum akhirnya itu adalah huruf alif, maka huruf alifnya diganti menjadi huruf ya, lalu huruf sebelum ya-nya itu dikasrahkan. Contohnya kayak apa? Ya, misalkan qala. Berarti huruf alifnya diubah menjadi huruf ya. Kemudian huruf sebelumnya, yaitu huruf qafnya, itu dikasrahkan. Jadinya apa? Qila. Qala syahidul haqqa qila al-haqqu. Nah, demikian. Itu jika fi'il madhi. Namun untuk permasalahan yang pertama dan yang kedua, ya, dari permasalahan fi'il madhi tadi, ya, dari pembahasan fi'il ataupun dari pembentukan fi'il madhi tadi kepada mabni lil majhul, itu yang paling simpel adalah ungkapan dhammama taharraka wa kusira ma qabla akhirih. Ya, sebenarnya itu yang paling simpel ya. Dibamahkan apa saja yang berharokat dan dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Atau pakai kaidah yang tadi juga silahkan ya, terserah. Karena itu jadi juga cukup bagus ya. Kemudian bagaimana dengan fi'il mudhari? Jika fi'ilnya fi'il mudhari, wal fi'ilul mudhari'u yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Dibamahkan yang pertama, difathahkan yang sebelum terakhir. Jadi hampir mirip, yang cuma bedanya fi'il madhi dikasrahkan yang sebelum terakhir. Ini lawannya pula, difathahkan. Contohnya yasurruz zahru al-ainaini. Yasurruz zahru al-ainaini, sehingga menjadi tusarrul ainani. Ya. Tusarrul ainani. Difathahkan yang sebelum terakhir. Contoh lain, yushahidun nasu al-la'ibina, menjadi yushahadul la'ibuna. Wa idha kana ma qabla akhirih ya'an awwawan qulibat alifan. Dan kalau huruf sebelum akhirnya itu adalah huruf alif, kalau huruf sebelum akhirnya itu adalah huruf ya atau huruf waw, maka ganti aja menjadi alif malahan. Jadi kebalikan yang di atas ya. Kalau yang fi'il madhi, kalau hurufnya huruf alif diganti menjadi ya. Tapi kalau di fi'il mudhari, andai kata huruf sebelum akhirnya itu adalah huruf ya atau waw, diganti menjadi alif malahan. Contohnya seperti yabi'u menjadi yuba', yasumu menjadi yusam. Jadi yasumul muslimuna ramadana, menjadi yusamu ramadanu. Jadi ramadhan adalah bulan puasa. Yusamu ramadanu. Ya, ramadanu dharaf mutasarrif. Dharaf mutasarrifnya menduduki kedudukan al-fa'il. Jadi aslinya awalnya apa? Orang-orang muslim berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian menjadi bulan Ramadan adalah bulan puasa. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Poin nomor 5 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Wabillahi taufik wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Biar kencang ini ya.